Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada petang ini, sore ini, kita akan mengkaji kitab dari kitab-kitab A'immatus Sunnah, risalah yang kecil, ringkas, namun sangat padat isinya, menjadi salah satu induk dalam perkara akidah, yaitu akidah al-imamain, terkait dua akidah dua imam, min a'immatis sunnah, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, atau disebut pula dengan Aslu Sunnah Wa'tiqaduddin. Akidah ini diriwayatkan oleh anak Abu Hatim, oleh anak beliau sendiri, yaitu Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim As'adahullah wa radhiya'an. Qala sa'altu Abi wa Aba Zur'ah an madhahibi ahli sunnah fi usuliddin wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il amsar wa ma ya'taqidani min dhalik. Aku bertanya, kata Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim, kepada ayahku Abu Hatim dan juga kepada Imam Abu Zur'ah tentang madhab Ahlus Sunnah dalam usuluddin, pokok-pokok agama, dasar penting, dan apa yang mereka dapati dari para ulama yang sebelum mereka, yang mereka dengar dari masyayikh dan a'immah sebelum mereka di seluruh negeri, dari negeri-negeri kaum muslimin. Apa yang mereka yakini, yang mereka berdua yakini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Apa pula yang mereka tahu itu keyakinan a'immah sebelum mereka, untuk mereka nukilkan kepada generasi yang berikutnya. Faqala, maka keduanya menjawab, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, adraknal ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan fakana min madhabihim annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yangqus. Kami mendapati para ulama di seluruh negeri-negeri yang ada, Hijaz, Mekah Madinah, Irak, Baghdad, Basra, dan yang sekitarnya, Mesir, Mesir, Syam, Syam, sekarang seputaran itu, Palestina, Yordania, Yaman. Maka madhab mereka, madhab yang dimaksud di sini, keyakinan mereka, pegangan mereka, bukan madhab layaknya madhab fikih Syafi'i, Hambali, Ijtihadiyah, boleh diambil, boleh tidak, bukan. Ini wajib untuk diterima. Bahwa madhab mereka, iman itu perkataan dan perbuatan, bisa berkurang, bisa pula bertambah. Taib. Dalam mukaddimah ini ada beberapa hal penting yang hendaknya kita fahami. Yang pertama, Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim bertanya kepada dua imam Jabal. Jabalani min jibalis sunnah. Dua imam besar dari imam-imam sunnah. Abu Hatim, ayah beliau sendiri, yang namanya sama persis seperti nama Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Hanya saja ini Razi rahimahullah. Dan Imam Abu Zur'ah, guru beliau pula, yang namanya Ubaidullah ibnu Abdul Karim Ar-Razi. Ar-Razi di kalangan ulama hadis ini disebut nisbat ila ma ghairi ma yutabadar ila dhihn. Nisbat kepada kota, daerah, tidak seperti yang seharusnya. Karena nisbat Razi ini kepada kota yang namanya Ar-Roy. Mungkin kalau semula orang melihat Roy, dari kota Roy nisbat kepadanya Ar-Royyi. Sebagaimana Madinah, Madini, Mekah, Makki, dan yang lainnya. Tapi terkadang demikian para ulama hadis, dalam beberapa lafad atau beberapa negeri, nisbatnya memang tidak seperti lafadnya. Seperti ini, Ar-Roy, nisbat padanya mereka sebutkan Razi. Serupa dengan ini, negeri yang mereka sebutkan Maru, ada di daerah Khurasan sana, dulunya Uni Soviet, negeri Al-Maru. Kalau dilihat dari lafadznya Al-Maru, yang dari sana ulama a'imah berarti akan dinisbatkan menjadi Al-Marwi, Al-Murwi mungkin. Tapi enggak, para ulama hadis tidak demikian. Penisbatan ke sana mereka katakan Al-Marwazi, yang ma'ruf. Termasuk Imam Abdullah bin Mubarak dari sana. Dari sana yang namanya Al-Maru. Al-Muhim, kembali kepada Razi, Al-Maru, Ar-Rai, dulunya min marakizis sunnah, dari markas besar sunnah, banyak ulama sunnah di sana, yang ma'al asafis syadid, sangat disayangkan, sekarang berubah total, menjadi markas min marakizil kufur, menjadi markas kekufuran dan ilhad, wa muharabatus sunnah, dan memerangi sunnah terang-terangan, lailan nahar, siang dan malam hari. Ar-Rai yang dulu ini katanya Ar-Razi, sekarang dikenal dengan nama kota Teheran. Iram. Alaihim minallah ma yastahiqun. Al-muhim, Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim bertanya kepada dua imam ini biasanya tentang perkara-perkara ilal wa ma'rifatul rijal, tentang rijal dan perawi-perawi hadis, dan punya kitab sendiri namanya Jarh wa Ta'dil, riwayat-riwayat yang beliau tanyakan tentang ilat hadis ini, ilat hadis itu, perawi ini, perawi itu, kepada bapaknya. Karena mereka imam dalam hadis, dan mereka imam pun di dalam sunnah, dalam akidah, maka ditanya pula tentang akidah. Begitu mereka bertanya tentang apa yang mereka yakini, mereka berdua yakini, karena mereka adalah qudwah, toladan, imam bagi umatnya, bagi generasi-generasi berikutnya, perlu untuk mencontoh dan mengikuti apa yang menjadi pegangan dan keyakinan mereka berdua. Wahakadha para salafus salih selalu menjadikan rujukannya kepada para a'immah, mengembalikan kepada ulama kibar, kepada a'immah akabir, karena mereka qudwah, menjadi toladan makanya kemudian akidah ini pun dinamakan akidah al-imamain, akidah Abu Hatim dan akidah Abu Zur'ah. Dan beberapa kitab akidah memang dinisbatkan atau dinamakan kepada imamnya. Kita tahu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi juga punya kitab Aqidah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syekhul Islam pula dalam lamiahnya, walaupun ada sedikit khilaf di kalangan ahlul ilm tentang sahnya penisbatan qasidah lamiah kepada Syekhul Islam, syahid banyak ulama yang menguatkan penisbatan itu, termasuk Syekh Zaid Al-Madkhali, Al-Alusi, Syekh Saleh Suhaimi rahimahumullah, menyatakan ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, kamu yang bertanya kepadaku tentang akidahku, madhabku. Ini terangkan oleh Syekhul Islam, begini, begini, begini dalam masalah ini, masalah ini. Semua itu karena mereka sebagai qudwah, umat merasa perlu untuk bertanya apa yang diyakini mereka, untuk dicontoh, untuk diikuti, dan selamat umat ketika menjadikan qudwahnya akabirul a'immah, menjadikan rujukannya akabirul ulama wal masyayikh, seperti yang mereka contohkan. Hal ini pun demikian pada Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, karena keduanya mutaqaddimin. Abu Zur'ah meninggal 264 Hijriah. Abu Hatim sedikit agak ke belakang, 277 Hijriah wafat. Berarti mereka di abad ketiga. Masih dekat sekali dengan para atba' tabi'in, para tabi'in, kemudian para sahabat. Dekat, masih abad ketiga. Memasuki abad ketiga. Wafatnya 264. Wafatnya 277. Berarti selama hidup dekat sekali dengan para atba' tabi'in, bahkan sebagian para tabi'in. Ini keduanya. Makanya dirasa penting untuk mereka sebutkan apa yang mereka yakini dan juga yang mereka dapati dari para ulama yang sebelum mereka. Makanya disebutkan wa ma adraka alaihil ulama fi jami'il amsar. Apa sih yang mereka tahu, yang mereka pelajari dari para ulama yang sebelum mereka? Lah kalau ini saja di abad ketiga, artinya di abad kedua para tabi'in. Apa yang mereka dengar, yang diajarkan kepada mereka dari perkara-perkara pokok agama, usuluddin. Sehingga umat tumaknina, merasa tenang dan yakin ketika memegang suatu keyakinan, tahu ini bukan hal baru. Ketika kamu mempelajari kitab ini, kamu semakin yakin dan kokoh bahwa ini bukan rekayasa orang belakangan. Semenjak abad ketiga, abad kedua, dari Abu Hatim, dari Abu Zur'ah, bahkan yang sebelumnya, kamu melanjutkan, kamu mengikuti salafus saleh, generasi terbaik yang dipuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini min nikmatillah, dari kenikmatan Allah dipermudah kitab-kitab sunnah. Karena di masa-masa sebelum ini enggak semudah ini untuk orang itu mendapat kitab-kitab a'immah. Salah satu dari dua alasan. Kadang yang pertama ya karena keterbatasan. Ekonomi sulit. Ini percetakan. Ini. Sekarang Masya Allah, di mana-mana percetakan, di mana-mana fotokopian. Kamu tinggal kopi, mesin kopi 1000 eksemplar bisa jadi dalam sekejap. Yang kedua, karena kondisi kondisi di mana ahlul bidah berkuasa, sehingga ahlus sunnah tidak semudah itu untuk bisa dapat, untuk boleh menyetak atau menyebarkan kitab-kitab mereka di bawah tekanan pressure dari ahlul bid'ah. Walhamdulillah di zaman kita dipermudah oleh Allah SWT segalanya. Faqala, keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah menyebutkan, yang kami dapati dari para ulama di seluruh negeri, tadi beliau sebutkan Hijaz, Irak, Mesir, Syam, Yaman, sama mengajarkan kepada kita bahwa akidah salaf, manhaj salafus saleh, tidak terpisahkan oleh waktu maupun tempat. Oleh waktu yang diyakini oleh para sahabat Rasul SAW, itu yang diyakini para tabi'in, itu yang diyakini para atba' tabi'in, itu yang diyakini Abu Hatim, Abu Zur'ah, itu yang diyakini a'immah, masa ke masa, ke generasi, sampai generasi kita. Yang mereka yakini inilah yang diyakini oleh para ulama sunnah, masyaikh sunnah, Ibn Baz, Utsaimin, Albani, maupun yang masih hidup dari mereka, Syaikhul Fauzan, Syekh Rabi, dan masyaikh yang lainnya. Sama. Padahal waktunya jauh berbeza. Ini abad ketiga. Abad kedua. Yang kita sekarang di abad ke-15. Ada 13 abad, 1300 tahun. Kurang lebih. Tapi sama. Menunjukkan sumber yang mereka ambil sama. Yang kedua, tidak terpisahkan pula oleh negeri. Yang satu di Hijaz, yang satu di Irak, yang satu di Yaman, satu di Syam, Mesir, berjauhan. Satu di Khurasan sana. Tapi akidah mereka sama. Manhaj mereka sama. Karena memang kembali kepada sesuatu yang sama. Kepada Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih rahimahumullah. Di dalam poin pertama yang disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bahwa iman qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, ucapan dan amalan, yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa pula berkurang, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Tentunya ini jauh berbeda dengan akidah Murji'ah, Al-Karramiyah, juga akidah kaum Khawarij, qatalahumullah. Kaum Murji'ah yang berpendapat al-iman ma'rifatullah wabas. Iman itu ma'rifat, yang penting kenal Allah dalam kalbu. Cukup sudah. Dan ini tentunya akidah kufur, akidah iblis. Karena iblis tahu, punya makrifat, tahu Allah. Seperti yang Allah kisahkan dalam Al-A'raf 16-17, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin. Qala fa bima aghwaytani, Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh, aku akan duduki jalanmu yang lurus untuk menyesatkan mukminin dari jalan Allah. Pernyataan iblis menunjukkan dia faham, makrifat, tahu Allah, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan, itu semua kekuasaan Allah dengan kehendaknya. Nah, demikian Murji'ah meyakini iman adalah makrifat. Dalam hal ini mereka bertemu sama seperti Jahmiyah, bahwa al-iman al-ma'rifah saja. Ada kelompok lain, Murji'ah lain yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha, yang mengatakan al-iman ucapan dengan lisan, tasdik bil qalb, keyakinan dengan qalbu. Ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan qalbu. Adapun amalan, mereka katakan ini di luar iman. Amalan itu bukan termasuk iman. Ini Murji'atul Fuqaha. Ini Murji'ah. Kelompok lain, Khawarij, yang bertolak belakang, berbeda, mengatakan iman adalah ucapan lisan, keyakinan kalbu, dan amalan. Tetapi tidak bertambah, tidak berkurang. Syai'un wahid. Iman itu, kata Khawarij, sesuatu, satu-satuan, satu kesatuan, tidak boleh berkurang, tidak boleh pula bertambah, satu. Makanya begitu orang melanggar, dia lakukan kabairu dzunub, dosa besar, kafir, sudah keluar dari imannya dalam akidah mereka. Kembali kepada Ahlu Sunnah, apa yang disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan itu dari A'imah yang sebelum mereka pula, iman adalah ucapan, perbuatan, keyakinan, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini terambil dari nusus, dari nas, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul SAW. Wadih, hanya saja orang-orang yang beriman itu jika disebut Allah, wajilat kulubuhum, takut kalbu mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rob mereka saja mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak atas rizki yang kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu mukmin yang benar-benar beriman, hak imannya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya, bagi mereka ampunannya, dan bagi mereka rizki yang mulia. Ayat Allah sebutkan tentang sifat mukminin yang sempurna dalam imannya, mukminun haqqo, yang benar-benar beriman. Yang pertama Allah katakan wajilat qulubuhum idza dzukirallah. Jika disebut Allah, mereka takut kepadanya. Qalbu, hati mereka takut. Mereka gemetar. Seperti yang Allah sebutkan di ayat lain, Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika ayatnya dibacakan kepada mereka, bertambah iman mereka. Orang yang punya pemahaman baik, cerdas, cukup baginya satu dalil saja. Di sini Allah katakan zadatuhum imana, bertambah imannya. Ada yang lebih jelas dari ini? Allah sendiri yang katakan bertambah. Seperti para ulama sebutkan, dalil tentang berkurangnya iman ya dalil yang sama. Setiap ayat atau hadis yang menyebutkan itu bertambah, berarti itu pula menunjukkan bisa berkurang. Wadah. Seperti matahari di siang hari, terang, jelas. Bagi orang yang mencari al-haq. Tapi sahibu syubha, walladhi la yuridul khair, yang tidak menginginkan kebenaran, seperti kata al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, kalaupun 100 dalil kamu sampaikan padanya, gak akan cukup. Kalau kan sekian banyak nas kamu sampaikan, gak akan cukup bagi dia. Ada saja dia debat, dia tapi kan begini, anu kan begitu. Karena memang dia gak mencari yang hak. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka saja mereka bertawakal. Tawakal amalan apa? Amalan qalbu. Mereka tawakal, berharap, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan berinfak. Amalan apa ini? Jawarih. Amalan tubuh. Mereka salat, berdiri, takbir, ruku, sujud. Berinfak, bersedekah, amalan tubuh. Iman semua ini. Begitu semua ini disebutkan, Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka darajat, lahum darajat inda rabbihim. Derajat tinggi, maghfirah, ampunan, warizkun karim, dan rizki yang mulia. Balasan karena mereka beriman kepada Allah dengan kalbunya, dengan lisannya, dengan amalan tubuhnya, maka dibalas oleh Allah derajat ampunan dan rizki. Ayat 1 ini saja sudah cukup jelas bahwa iman keyakinan kalbu, amalan kalbu, amalan lisan, dan amalan tubuh. Bahkan dalam sholat itu sendiri, ada iman semuanya. Dalam sholat, kamu meyakini bahwa ini kewajiban yang Allah perintahkan. Satu, keyakinan kalbu. Kamu berharap dengan sholatmu untuk kamu diridhai Allah, dimasukkan jannah. Amalan kalbu. Dalam sholat, kamu membaca alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la. Amalan lisan. Dan amalan tubuh. Kamu berdiri, kamu rukuk, kamu duduk, kamu sujud, kamu salam. Semuanya iman. Begitu pula yang Allah sebutkan di dalam Al-Fath ayat ke-4. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di kalbu kaum mukminin agar bertambah iman mereka di atas iman mereka yang sudah ada. Semakin bertambah imannya. Ini juga nas, dalil yang begitu jelas. Ini ayat. Dalam hadis-hadis Rasul pun banyak dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman. Antara lain hadis yang di Bukhari ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang syafaat. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dinar min iman. Keluar dari neraka orang yang di dalam kalbunya ada sedinar iman. Masih ada dalam kalbunya, dikeluarkan karena syafaat dari neraka. Au nisfu dinar, atau juga dikeluarkan dari neraka yang dalam kalbunya masih ada setengah dinar dari iman. Masih ada dalam kalbunya. Karena syafaat dikeluarkan dari neraka. Semula dia diazab. Na'udzubillah. Au mithqalu sya'irah. Ada pula yang dikeluarkan dari neraka dalam kalbunya masih ada sebiji gandum. Kecil. Tapi iman masih ada dalam kalbunya. Dikeluarkan dari neraka. Au mithqalu dzarrah. Bahkan sebiji atom. Kecil. Tapi masih ada iman. Dikeluarkan dari neraka. Au adna wa adna min mithqali dzarrah. Bahkan lebih kecil dari atom itu. Lebih kecil dari atom. Tapi masih ada sisa iman. Dikeluarkan dari neraka. Nah. Yang imannya sebiji atom, sebiji gandum, setengah dinar, satu dinar, dan yang lebih dan lebih. Apa sama imannya? Jelas tidak sama. Makanya Rasulullah sebutkan ini semakin kecil imannya. Semakin berkurang. Tapi karena masih ada iman dalam kalbunya diselamatkan. Dikeluarkan dari neraka. Menunjukkan iman berkurang. Yang ini satu dinar. Yang ini setengah dinar. Yang ini satu biji gandum. Yang ini sebiji atom. Ini lebih kecil lagi dan lebih kecil lagi. Ya zidu wa yankus. Mukminin tidak sama dalam imannya. Bertingkat-tingkat. Fayazid hatta yasira amthalal jibal. Begitu Rasul katakan, iman itu bertambah dan bertambah, bertambah sampai dia seperti gunung besar. Nas'alullah min fadlih. Wa yanqus hatta la yabqa illa adna adna min mithqali dzarra min iman. Dan dia bisa berkurang, berkurang dan berkurang, sehingga lebih kecil dari atom. Tapi masih ada iman dalam kalbunya. Ngerti atom ya? Atau nggak paham lafadznya di sini. Kalau di kami, dulu kalau di kimia, partikel bagian terkecil dari sesuatu namanya atom. Di sini apa namanya? Sama. Tapi katanya belakangan, mereka yang belajar ilmu itu, kimia, atom itu masih ada pecahannya lagi. Lebih kecil lagi. Mereka namakan kuark. Kuark atau kuark begitu. Bagian yang lebih kecil dari atom. Assalamualaikum. Al-Muhim, Rasul katakan itu lebih kecil dan lebih kecil dari atom, tapi masih ada iman. Begitu. Yang bertambah imannya semakin bertambah sampai seperti gunung. Yang berkurang, berkurang, berkurang sampai seperti atom, kecil sekali. Imannya, nah seperti itu. Hadis. Jelas Rasul sebutkan perbedaan mukminin di dalam imannya. Apa yang menyebabkan itu bertambah sampai seperti gunung? Apa yang menyebabkan ini berkurang, berkurang, berkurang sampai seperti atom? Amalan. Karena yang ini beramal soleh, ketaatan, ibadah, akhlaknya, maka bertambah imannya, bertambah kuat sampai seperti gunung. Yang ini karena maksiatnya, dosa-dosanya membuat imannya berkurang, berkurang, berkurang sampai seperti atom. Tapi karena tauhid, Allah keluarkan mereka dari neraka. Dan ini fadlul tauhid. Wa ma yukafiru minadzunub. Makanya Imam Muhammad dalam kitab tauhid, di awal-awal kitab, beliau bawakan bab tentang keutamaan tauhid, dan dia menghapus segala dosa selain syirik. Tetap orangnya akan dikeluarkan dari neraka, kalaupun dosanya sangat banyak. Mereka yang disebut di dalam hadis dengan nama Jahannamiyin. Mukminin ahli tauhid, muwahhidin, yang karena banyak dosanya dikeluarkan dari jahannam dalam keadaan mereka hangus hitam karena azab. Lalu mereka dimasukkan ke sungai yang disebut dengan Bi'rul Haya atau Nahrul Haya, sungai kehidupan, dicelup, dikeluarkan dalam keadaan dia sudah bersih, putih, dari dosa-dosanya, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah. Allah dengan kehendaknya, jika Allah kehendaki, mengazab orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Al-Muhim, ini nas dan dalil yang menjadi pegangan a'immah dan ulama sunnah, bahwa iman itu keyakinan kolbu ucapan lisan dan amalan tubuh. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Kalau ini akidah Ahlus Sunnah, maka mereka yang menyalahi akidah ini dari kaum Khawarij maupun Murji'ah tidaklah memiliki pegangan, tidaklah memiliki dalil yang menguatkan pendapat dan pemahaman mereka itu. Ahlus Sunnah yang keyakinannya seperti ini dituduh oleh kelompok sesat yang dikenal dengan nama Haddadiyah, pengikut Mahmud Al-Haddad, bahwa justru ulama sunnah ini yang Murji'ah. Tentunya dengan kedustaan dan fitnah yang mereka tuduhkan kepada para ulama sunnah. Padahal jauh berbeda. Murji'ah meyakini iman hanya ma'rifat. Ahlus sunnah dan para masyaikh kita, para ulama kita, mengajarkan kepada kita dan kepada umat ini iman, keyakinan kalbu, ucapan lisan, amalan tubuh. Beda dengan Murji'ah. Tidak bisa disamakan. Adapun Murji'ah meyakini bahwa dosa itu tidak akan memadorotkan iman. Orang mau melakukan maksiat seperti apa, tidak akan merugikan imannya. Bagi mereka, Murji'ah, imannya orang yang sangat fasik, imannya orang yang fajir sekalipun, sama seperti imannya Jibril, seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya Umar ibnul Khattab. Ini Murji'ah. Kaif kemudian para ulama sunnah dikatakan Murji'ah? Oh, ini diperangi para ulama sunnah. Maka tuduhan itu tuduhan keji dan tidak benar. Dusta. Jauh beda Murji'ah dengan salafus saleh. Para ulama salaf. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran juga membagi mukminin. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bil khairat. Tiga kelompok, kelompok besar mukminin dibagi oleh Allah. Kelompok pertama orang-orang zalim dari mukminin. Kelompok kedua muktasid, sederhana. Kelompok ketiga sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Zalim ini yang kurang imannya, banyak maksiatnya. Disebutkan mereka orang yang terkadang yang perintah ditinggalkan. Sholat misalnya, kadang misalnya subuh dia sholat jam 8, duhurnya nanti pukul 3. Nah, zalim pada dirinya. Yang diharamkan, dilarang oleh Allah, dia lakukan sebagiannya. Khomer, dada, apalagi maksiat. Wal'iyadzubillah. Ini zalim. Yang kedua, muktasid. Yang muktasid ini, para ulama sebutkan orang yang hanya melakukan yang wajib. Sholat 5 waktu dia jaga. Puasa Ramadan. Ini yang wajib-wajib dia jaga. Dia enggak ngamalkan yang sunnah-sunnah. Yang haram-haram dia tinggalkan. Yang makruh kadang masih dia lakukan. Nah, yang ketiga, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang wajib dia taati, yang sunnah-sunnah juga dia amalkan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh-makruh juga dia hindari. Dan semua ini mukminin, hamba-hamba yang Allah pilih. Enggak satu kelasnya, berbeda-beda. Tetapi semuanya mukmin. Apa sama imannya? Apa sama balasannya di sisi Allah? Tingkatannya apa sama? Yang ini masya Allah, amalan wajib sunnah dia amalkan, haram makruh dia tinggalkan. Yang ini sebatas yang wajib saja. Ya gak sama jelas. Yang itu bahkan yang wajib dia abaikan. Kadang dia tunda, kadang dia tinggalkan ini. Yang haram kadang dia lakukan. Gak akan disamakan oleh Allah. Iman bisa bertambah, bisa pula berkurang. Jam berapa? Nah, kita skor sampai sini untuk kita mendengar muhadharah dari Syekh Arafat Al-Muhammadi, hafizahullah ta'ala.